agar kita semangat untuk mengamalkan amalan-amalan, dan juga kita mengetahui apa amalan-amalan yang disyaratkan oleh Allah, dan kemudian apa fadilah-fadilah yang kita dapatkan agar kita semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah anjurkan kita lakukan. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail. Ikhwah, Riyadhus Shalihin itu li ahli sunnah. Ya, Riyadhus Shalihin itu miliknya ahli sunnah, haknya ahli sunnah. Karena Riyadhus Shalihin ini isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seperti anggapan orang. Ada sampai orang yang sebetulnya MC. Iya, ketika kita ngaji ahli sunnah, ngapain bukunya tafsir? Lah, Riyadhus Shalihin bukunya ahli sunnah. Kita di ahli sunnah, kita yang berhak untuk mengkaji Riyadhus Shalihin. Iya, beda pembahasan kita berfadail ahli sunnah dengan siapa? Jangan tetap nil. Iya, mereka isinya cerita-cerita. Walaupun isi Riyadhus Shalihin dipahami dengan pemahaman mereka, dibumbui dengan cerita-cerita mereka. Nah, iya, kita baca pada malam ini insyaallah 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang masalah bab fadlu qira'atil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Karena ketahui ya ikhwah, diterangkan juga oleh para ulama, di antara sebab, ya, di antara sebab iman kita turun juga karena kita lama tidak membaca Al-Qur'an. Karena kita lama tidak mengkaji Al-Qur'an. Ya, di antara sebab kita semakin lemah iman kita, semakin turun iman kita itu karena lama kita meninggalkan Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yaqulu kalladzina utul kitab fa qala 'alayhim al-'amad taqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Iya. Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman, antah syakuhuhum, untuk khusus hati-hati mereka, ya, lidzikrillah, dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa manazala minal haq, dan mereka khusus untuk membaca, mempelajari apa yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ya, yaitu Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, ya, ilmu agama ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yakunu kalladzina utul kitab ahlul kitab fatala alaihimul amad, mereka telah lama melupakan kitab-kitab mereka. Fatafat kulubuhum, sehingga keras hati-hati mereka karena meninggalkan kitab-kitab mereka. Kitabullah wa kathiru minhum fasiqun, dan akhirnya sebagian besar mereka menjadi orang-orang fasik. Dengan sebab meninggalkan Al-Qur'an, dengan sebab kita menjauhi Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an, kemudian tidak memahami Al-Qur'an, dan tentunya juga tidak mau menghadiri majelis ilmu, itu diantara sebab semakin turunnya keimanan kita. Iya, makanya kita pada kesempatan ini kita bahas bab fadl qira'atil Qur'an. Fadl ya sih, iqra' kitabak. عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول القرآن القرآن القرآن القرآن فإنه فاتيا يوم القيامة تفيعا أسحبيه إما مسلم. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتبليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an." Ya, dengan lafaz perintah. "Iqra'ul Qur'an." Baca oleh kalian Al-Qur'an. "Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati." karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an liyashabih, memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Rawahu Muslim. Ya, ya ikhwan, kalau di Ambon ada itu kalau ngajar hadis subuh, biasanya ada yang sempat dengan ngajar, biasanya tidak keluar sebelum hafal. Sanggup gak? Malam ini tidak selesai kecuali, tidak boleh pulang kecuali setelah hafal satu hadis. Nah, itu dulu ya, aku di sini karena malu-malu. Kita banyak lihat yang diaman satu hari, di sini dua hari. Nah, kita ulang. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ikra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya dia itu, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ashabul Quran, nanti kita baca dari berikutnya, adalah yang membaca dan mengamalkannya. Rawahu Muslim. Menyafal, sedang hafal seorang lagi, sedang hafal, perlu kita baca sarahnya. Khabar. Kalau ini nggak benar, yang lain. Ya. Karena kalau antum nggak bisa, panitia yang jamu lima. Oke. Anaknya insya Allah nggak bisa. Nah, betul. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Or, kami Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya Allah. Ikra'ul Qur'an fa innahu sama dengan di sana. Iya dari sana. Nah, ya kuat. Iqra'ul Qur'an. Baca oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yauma qiyamati syafi'an li ashabih. Baca oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Rawahu Muslim. Nah, ya ikhwah, diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beberapa faedah dan juga ana ambil dari kitab At-Tibyan An-Nawawi rahimahullahu taala. Faedah hadis yang pertama dari kitab ini atau dari kitabul Qobair ini, yang pertama kata beliau, kata Syekh Salim Al-Hilali, al-hafdhu ala qira'atil Qur'an wa al-iktsar minha wa 'adam al-istighar 'anhu bighairi. Ya, hendaknya ini hadis ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, dan jangan sampai kita itu tersibukkan dengan perkara lain di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, walaupun yang kering disempatkan waktunya untuk baca Quran. Ba'da subuh satu juz. Ya, ba'da maghrib satu juz. Masya Allah. Ya, satu bulan dua kali tangan. Ya, ya ikhwah, nahnu salafiyyun. Dikatakan oleh para ulama, as-salafiyyatu laysat kalimatan tu'la walakin manhajun tutabbaq. Begitu sih. Ya, salafiyah itu bukan hanya semata-mata nama yang didengung-dengungkan. Oh, salafiyah, saya salafiyah, saya salafiyah. Tetapi ya ikhwah, salafiyah itu adalah manhajun tutabbaq. satu manhaj, satu perjalanan hidup yang senantiasa harus kita amalkan. As-salafiyyatu ibadatan wa manhajan wa tuluqan wa akhlaqan. Ya. Ikhwah. Salafiyyah itu, ya, yang harus kita ikuti itu. Tenang, tapi yang namakan enggak ngajar. Tenang. Makhluk kuasa biasa. Ikhwah, salafiyah itu, ya, bukan hanya semata-mata akidah, ya, seperti suruh ini. Ya, tetapi namanya salafiyah itu manhajan. Manhajnya ya, salaf. Akidah kan, akidahnya. Wasulukan, ya, sikap kita sehari-hari. Wakhlakan, ya, akhlak kita. Seluruh amalan sahabat, para tabi'in, ya, salafun nasar, kita harus contoh. Ya, kalau kita mau mencontoh mereka, di antara sahabat, di antara para penasar, ada yang sehari semalam tiga kali tamat Quran. Ada di antara mereka yang sehari semalam tamat Quran satu kali. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Iya, betul. Anas bin Malik radhiyallahu an, masyaallah. Iya. Kemudian ada di antara mereka ada yang tujuh seminggu sekali hafal apa namanya tamat Quran. Iya, ada di antara mereka yang tiga hari tamat Quran. Iya, ada di antara kita yang berapa? Berapa? Itu deh, wah. Iya, kita koreksi diri kita. Nah, as-salafiyah itu seluruhnya kita mencabang mereka. Diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala demikian di dalam kitab As-Sibyan. Kemudian diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau memang seperti antum, secara umum sebetulnya, secara umum padahal sebetulnya, tetapi yang tambahkan khususnya bagi antum yang mungkin siang harinya sibuk. Iya. Kata Imam Nawawi, yang bagi ayyakuna kina'uku bikira'atil Qur'an billay. Sejujurnya kita ini membaca Qur'an pada malam hari. Jadi bagus memang. Jadi tidak ada alasan, saya siang sibuk. Bagus malam kok. Iya. Kemudian aksar si salatil layli aksar, hendaknya baca Quran di malam hari itu lebih banyak di siang hari. Kalau siang hari pada subuh sempatnya 1 juz, ya malam nanti 2 juz. Iya, wa fi salatil layli aksar, dan demikian juga di salat malam, hendaknya salat malam itu lebih banyak lagi. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, salat witirnya pernah beliau satu rakaat itu dalam Quran, satu rakaat salat witirnya, tapi tamat Quran. Begitu ya semua. Iya. Kenapa demikian kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Karena kata beliau, wa inna marajjahat salatul layl wa qiyamul layl atau qiraatul layl wa qiyamul layl likawniha ajma'a lil qalb. Kita membaca Quran di malam hari dengan lebih banyak, kemudian salat malam itu lebih banyak bacaannya, karena memang di malam hari itu kita bisa lebih apa namanya bisa memahami Al-Qur'an. Iya, lebih konsentrasi dalam membaca Al-Qur'an. Iya, wa an'ad minasyagila, dan di malam hari itu kita apa tidak tersibukkan dengan kesibukan kita. Kalau mungkin siang hari pada zuhur mau baca Quran, oh udah ada dipanggil-panggil jamal. Enteng. Kalau malam enggak mungkin deh nyuruh-nyuruh. Nah, begitu ya ikhwah. Begitu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian lebih dari itu, kita membaca apa namanya di malam hari Al-Quran itu punya keutamaan yang lain, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yanzilu Rabbuna, kata Rasulullah sallam, yanzilu Rabbukum kulla laylatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tiap malam itu turun ke langit dunia. Ini salah satu akidah Ahlu Sunnah wa Jamaah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah wa Sufiyah. Iya, sesungguhnya Rabb kalian itu kata Rasulullah turun setiap malamnya. Kalian itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal min da'in fa astajiba lah." Iya, apakah ada orang yang berdoa, maka pasti aku akan kabulkan doanya. Iya, doa di malam hari, ikhwah, itu mustajab. Apalagi ketika kita selain selesai membaca Al-Quran, kita tawassul dengan amalan kita membaca Al-Quran. Tawassul di amal saleh dan membaca Al-Quran. Kemudian kita berdoa di malam hari. Iya, begitu Allah Ta'ala alam. Tapi nanti insya Allah kita lanjutkan. Apa? Ba'da kita. Sana kelebihan hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap jamal ludi. أنا عبد الله ما رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإن قيتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب الشوه رواية مسلم صحيح يا مرحبا sudah ada utang ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kita ya semua, apalagi tentunya antum yang capek di siang hari merasa sedih ya, tidak sempat untuk baca banyak Al-Quran karena capek. Kadang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai penghibur bagi kita semua. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tibyan, kata beliau, wa'alam anna fadilat al-qiyam al-qiyam al-layl والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya fadilah keutamaan membaca Quran, keutamaan salat malam itu akan kita dapat baik kita membaca Al-Quran yang banyak atau sedikit. Tidak jadi alasan saya capek, enggak, cukup sedikit. Nam wa kullama kathura kana afdal. Tapi kalau sesungguhnya semakin banyak ya baca Quran, lebih afdol. Berdasarkan satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hasan, dihasankan oleh Syekh dari Abu Abdullah Ahmad Ibrahim, seorang mujtahid fi kitabullah. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi akhri ayatin lanjut tabmin al-ghafilin. Ya, barang siapa bangun malam, ya, atau membaca Al-Quran atau salat malam, ya, dengan membaca 10 ayat, 10 ayat minimal tiap malam, lanjut tabmin al-ghafilin, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Ini mah 10 ayat. Kalau tidak 10 ayat pun berarti dia termasuk orang-orang yang lalai. Iya. Wa man qama bi niyyati ayatin, dan barang siapa yang membaca atau salat malam membaca satu ayat, kutiba minal qanitin, maka dia ditulis sebagai orang-orang qanitin. Ya ila akhir hadis. Ini mah pula ya. Apalagi kita tahu ya, diperhatikan kita kalau menjelang tidur membaca apa? Surat As-Sajdah dan surat Tabarak. Kemudian minimal salat witir 3 rakaat. Apa kalau memang tidak mampu seperti Ustaz bin Affan sebelum apa pulang apa yang kurang sebelum 30 nah begitu ya kawan. Kemudian kita sekarang baca hadis yang kedua. Karena jadi 3 hadis kayaknya nggak bisa, 2 hadis saja insya Allah. Kita baca hadis yang kedua. Fadal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسقى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تأكله تراب البقرة وآل عمران حاجا عن صاحبها وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda kata beliau yu'ta yaumul qiyamati bil Qur'an wa ahli alladziina kaanu ya'maluuna bihi fid dunya ya akan didatangkan pada hari kiamat nanti Al-Qur'an wa ahlihi dan ahlul Qur'an. Siapa ahlul Qur'an? Ahlul Qur'an itu adalah alladzina, orang-orang kanu ya'maluna bihi, yang mengamalkannya, mengamalkan Al-Qur'an fid dunya, di dunia. Itu ahlul Qur'an. Taqdumuhu suratul baqarati wa imran, dan yang di depan mereka, di depannya itu adalah suratul baqarah dan al-imran. Suhajjani an sahibihima, suratul baqarah dan suratul al-imran itu mereka membela, ya membela orang-orang yang membacanya, yang membaca dan maksudnya mengamalkan surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini diantara keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Rawahu Muslim. Ya. Hadis kedua ini nanti di store pekan depan. Anda baca lagi. Antum nanti bacanya pas ya. Yuk tak. Ya Allah kiamat itu Al-Quran. Wahli, ya akan datangkan nanti pada hari kiamat Al-Quran dan Ahlul Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Taqdumuhu suratul Baqarah wal Imran, dan yang mendahulunya, yang di depan itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Tuhajjani an sahibihima. Nah, yang pertama faedah dari hadis ini, kata Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah taala, menerangkan bahwasanya hadis ini menerangkan Al-Qur'an ya itu merupakan salah satu sebab ya yang dengannya kita mendapatkan syafaat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab adalah di antaranya adalah Al-Qur'an. Masih jelas? Hadis yang pertama apa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an, akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, jadi perlu diingat apa kata para ulama tentang syarat-syarat syafaat. Ada yang ingat? Ya, kuburiyun. Ya, mereka itu walaupun sering baca Quran tidak dapat syafaat, karena tidak ada pada mereka syarat-syarat ya untuk menerima syafaat. Benar enggak? Nah. Iya. Karena demikian, karena syafaat itu ada syaratnya. Di antara syarat syafaat dua. Yang pertama? Muwahhid. Apa? Muwahhid. Yani apa? Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan diberi syafaat itu dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang berizin dari Allah? Tentunya muwahhid. Kuburiyun walaupun sering baca Quran, karena dia bukan muwahhid, tidak akan dapat syafaat. Hah? Bukan muwahhid. Nah, kemudian yang kedua, izin dari Allah Subhanahu wa taala terhadap yang akan memberi syafaat. Iya, tentunya yang pertama di sini Al-Qur'an. Kedua tentunya sudah masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ikhwah, jangan lupa juga di antara sebab kita akan dapat syafaat itu adalah menikah. Di dalam perkara yang sahih, anak tidak sempat membawakan di dalam kitab, dalam catatan anak. Iya, bahwasanya di antara satu apa namanya akan memberikan syafaat itu adalah anak kita yang meninggal sebelum balir. Itu adalah salah satu sebab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya baik, begitu. Ya keempat, iya, di antara sebab, ya sekarang saya sebutkan sebab. Kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Bukan syarat, sebab apa? Kita bergaul dengan orang saleh, orang-orang muwahhidun. Kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu yusalli alaihi arba'una la yusrikuna billah illa shaffa'ahumullahu fi." Tidak ada seorang muslim ya yang meninggal kemudian dia disolati oleh minimalnya 40 orang, orang yang muwahhid, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat dengan sebab salatnya 40 orang yang muwahhid. Iya, berarti di antara sebabnya berjaya dengan muwahhidun, dengan salafiyun. Iya, dan juga tentunya iya, kita juga harus menjaga apa lingkungan kita. Kan kalau kita dekat rumahnya dengan salafiyun, kalau meninggal kan ingin mati. Kalau antum sendiri di sana meninggal, waduh, pada jauh. Kasihan salatnya. Iya, makanya ya, bagaimana keutamaan para imam ahlu sunnah. Kita lihat, kalau kita lihat sejarah-sejarah mereka, yang menyelamatkan mereka itu sampai 1000 orang, yang menyelamatkan itu mereka sampai penuh. Iya, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelamatinya orang-orang muwahhidun dan banyak. Iya, dan di antara syafaat sebab kita bisa memberikan syafaat apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena mujahid, orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW, yasfa sab'ina min ahli. Dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Demikian Allah Ta'ala. Itu yang pertama faedah dari hadis ini, masalah syafaat. Kemudian yang kedua, ikhwah, dari hadis ini juga menegaskan bahwasanya wajibnya kita mengamalkan ilmu. Iya, karena Allah Rasulullah di sini menyatakan siapa ahlul Quran? Ahlul Quran itu apa? Adalah alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Iya, wajib mengamalkan ilmu. Ya, bahkan orang yang hanya sekadar membaca qari atau qari'ah itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Muslim yang sering membacakan apa? Kata Rasulullah, awwalu, ya, orang yang pertama yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Salah satu. Yang pertama mujahid karena riya, yang kedua qari, ya, yang dia itu apa namanya? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran hanya semata-mata ingin disebut sebagai qari. Ya, dan yang ketiga, ingat, orang yang berinfak karena ingin disebut sebagai dermawan semata. Iya, demikian di dalam riwayat Muslim dan sudah sering anda bawakan. Tidak perlu anda bacakan lagi hadisnya. Demikian Allah Taala. Bahkan ya ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an umrihi fi masna. Kata Rasulullah, tidak akan bergeser ya tak dua kaki hamba di hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah empat perkara. Yang pertama, an umrihi fi masna, iya, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, apakah untuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'amilati, yang kedua kata Allah tentang ilmunya, untuk apa diamalkan ilmunya, ya apakah dia buat ilmunya untuk kata seperti dalam satu riwayat hanya semata-mata itu bahwa dihilang ulama agar bisa diajarkan sebagai ulama. Iya, saya mau ke Yaman, ntar pulang dari Yaman nanti kan sejajar dengan Sajafar. Iya, Afwan, sekarang kita selevel. Iya, kata Allah, من لا تتعلم العلم لتباه به العلماء. Jangan sampai ingin tuntut ilmu itu hanya ingin sejajar dengan ulama. Wala itumaru bihi sufaha. Jangan nuntut ilmu untuk bisa membodohi, mendebat orang-orang bodoh. Iya, agar dapat satu hadis. Tidak. Iya. Wala tuhayyizu bihi majaris. Dan jangan hanya semata-mata ingin membuat majlis. Ah, sekarang ini karena pulang dari luar negeri, bisa 1000 orang datang, kayaknya mungkin langsung 2000. Iya. Waman fa'ala dzalika fannarun nar. Kata Rasulullah, barang siapa berbuat seperti itu maka neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-amal bil ilm. Naam. Setelah ilmu yang wajib kita lakukan adalah beramal, tidak untuk yang lainnya. Kemudian ikhwah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga apa? Wa al-mali min aina iktasaba wa aina anfaqa. Yang ketiga tentang hartanya. Dari buat antum nih, real. Tentang hartanya Bapak. Dari mana Bapak dapatkan harta Bapak? Dari teman infakkan, apakah diinfakkan untuk kemaluku? Begitu. Iya, dari buat antum. Kemudian yang keempat, apa? Sis. Wan bismihi sima abla, dan tentang badannya, untuk apa dia habiskan badannya sehingga terluka, sehingga apa namanya rapuh, sehingga sudah lemas seperti itu. Apakah dia jadikan dia buat badannya itu sehingga terluka kemudian lemah itu karena sebab jihad di jalan Allah, ya, sehingga dia mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah, apa kata orangnya? Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaha yawmal qiyamati wa kalmuhu yubna launuhu lauruddan wa rihuhu rihudis. Tidaklah ada orang yang terluka di jalan Allah, iya, ketika berjihad di jalan Allah, kecuali nanti datang di hari kiamat dalam keadaan lukanya berdarah, di dalam satu riwayat dengan darah yang pertama banyak-banyak darah itu, dan ketika pertama muncrat banyak darahnya itu. Iya, dalam keadaan darahnya itu warnanya itu warna darah, ketika baunya bau misik. Apakah dia gunakan badan itu sehingga habis, sehingga terluka, dan kemudian lemah itu untuk berjihad di jalan Allah? Iya, untuk apa namanya beribadah kepada Allah atau untuk berbuat maksiat kepada Allah? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat perkara ini. Tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dan tentang badan kita. Begitu ya ikhwah. Dan yang terakhir ana bacakan satu hadis, satu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, ta'allamu, belajarlah kalian, ya, belajarlah kalian ilmu agama ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa'idha ta'allamtum fa'amalu bih. Iya, dan kalau kalian sudah belajar, iya, sudah mendapatkan ilmu, maka kalian amalkan. Itu adalah salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, ya ikhwah. Iya, ahlu sunnah wal jamaah, di antara cirinya mereka senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Iya, tidak seperti yang lain. Makanya saya bilang, iya, sering saya bilang, iya, mereka istriun, sering di dalam kajian-kajian mereka membahas jihad. Tapi pas datang waktunya jihad, lari dari jihad. Tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, kemudian ada juga orang-orang yang apa namanya ketika kajiannya, ketika mengajinya, ikhwaniyah dan lainnya, ukhuwah, persaudaraan muslim. Ketika saudara yang dibantai, tidak ada bentuk solidaritas mereka di dalam ukhuwah. Iya. Kemudian apa? Jadi saya ketika kita rame-rame yang mentahdir teman-temannya, iya, Muhammad Khalaf dan lainnya, dia alasannya Hizbul Muslim, yakin Hizbul Muslim, kehormatan Muslim, Muhammad Khalaf Muslim, itu baik itu Muslim, kita wajib membela kehormatan Muslim. Digunakan dalil untuk membantah kita. Iya, tapi sekarang ketika kejadian di saat di balik utara, bukan hanya muslim, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang cekat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya. Mana? Iya. Apa? Malah mengikuti apa yang sedang kita amalkan. Makanya ikhwah, ahli sunnah, di antara cirinya adalah al-amal bina'idah. Atau senantiasa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Demikian wallahu ta'ala alam. Subhanallahi hamdika sallallahu la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang kita lakukan itu ada dalilnya. Apalagi masalah sehari-hari, masalah salat, masalah wudu dan lain. Ya, apa? Jadi kenapa? Benar Pak Jahir. Rasulullah sallam tidak saja ahadukum fala yabruk kama yabrukul zair fa yara yadaihi qabla rukbatai fa haula labani rahimahullah. Apabila kalian sujud, janganlah duduk seperti duduknya unta, hendaknya meletakkan dua tangannya sebelum dua lututnya. Hadis yang sahih disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian Allah taala alam. Jadi enggak ada pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Kalau boleh saya katakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.